تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Baik, kemudian kata beliau, haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Seberlalu namanya Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman Al-Absi Al-Kufi wa Muhammad ibn Al-Ala. Ini Abu Quraib Al-Hamdani Al-Kufi, salah seorang dari 9 rawi yang di penulis Kutubus Sittah meriwayatkan langsung dari mereka. Qala, keduanya berkata, haddatsana Abu Bakar bin Ayyas an Abi Ishaq mithlahu. Qala haddatsana Amr ibn Ali, ini Al-Fallas yang sudah berlalu. Qala haddatsana Yahya ibn Sa'idin, ini Al-Qattan, an Syu'bah wa Sufyan, yaitu Syu'bah ibn Al-Hajjaj Abu Bistam Al-Basri dan Sufyan bin Sa'id bin Masruq Al-Thawri. An Abi Ishaq, ini Abu Ishaq As-Sabi'i, an Khubairah, ini Khubairah yang barusan berlalu bersama kita, ibn Yarim As-Syaibani. An Aliin alaihi salam, dari Ali. Di sini alaihi salam ini kadang kekeliruan di dalam. Biasanya buku itu ada nasikhnya menulis-nulis ya. Kadang sebagian orang masuk ke dalam penulisan itu yang menulis terpengaruh sedikit dengan pemahaman Syiah kadang. Ya, tapi bukunya itu sendiri dari sudut riwayat teriwayatkan. Dan kita punya riwayat-riwayat bersambung kepada Imam Al-Firyabi. Jadi itu teriwayatkan. Hanya di dalam kadang ini buku ya disimpan di sini, ditulis oleh orang lain, ditulis, dicocokkan. Tapi kadang ada salah dalam membahasakan. Seperti di sini Ali pakai alaihi salam, itu keliru ya. Sebab untuk sahabat itu biasanya dibilang radhiyallahu anhu untuk sahabat. Alaihi salam itu kan untuk para nabi. Para nabi dikatakan apa? Alaihi salam. Tapi orang Syiah itu ekstrim, dia berlebihan pada Ali bin Abi Thalib. Karena itu dia khususkan dengan penyebutan kayak para nabi. Jelas ya? Dan ini bukan dari penulis ya, itu tambahan dari belakang sahabat radhiyallahu anhu dan seterusnya. Itu dari rawinya, dari yang menulis, yang menukil. Bukan dari penulisnya. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqidhu ahlahu fil ashril awakhiri. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membangunkan keluarganya di 10 malam terakhir. Di 10 malam terakhir keluarganya semuanya dibangunkan. Tidak ada yang tidur. Sebab itu kerugian ya. Kerugian. Jadi antum misalnya seperti sebagian orang kerja ya. Kalau sudah duduk bicara hidupkan jam, itu argonya hitung, dihitung. Dia dibayar sesuai argo itu. Ini setiap detik di malam 10 malam terakhir Ramadan itu lebih sangat berharga. Sebagiannya lebih berharga dari dunia dan segala isinya. Jadi beliau bangunkan semua keluarganya untuk hal itu. Iya. Dan ini juga bahwa seorang itu kalau ibadah dia punya tanggung jawab keluarga, anak-anak. Jangan dia pikir dirinya sendiri saja. Dia juga tahu bahwa dia punya keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka juga didekatkan kepada ibadah yang mendekatkannya kepada Allah, memudahkannya ke surga, menjauhkannya dari neraka. Inilah kebiasaan Nabi di 10 malam terakhir. Baik.